العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن به وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ابن حزم kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ittafaqu ala tahrimin ghaibati wan namimah fi ghairi nasihati al wajibah. Para ulama bersepakat akan haramnya ghibah dan adu domba, dan yang ghibah diharamkan ini itu pada selain nasihat yang wajib. Emangnya apa nasihat yang wajib yang bukan ghibah? Semisal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan cacat dari para perawi. Ini si pulan begini, si pulan begitu. Kemudian ada orang mengatakan, ya Imam, tetap, wahai Imam Ahmad, kamu kok bergibah? Kata Imam Ahmad, wahai hak. Ya, inna hada nasihah. Ini adalah nasihat. Bukan gibah. Nah, itu maksudnya. Ya, ini nasihat yang wajib. Wafihi dalilun ala annaha minal kabairi. Dan juga ini berarti dalil bahwasanya ghibah dan namimah ini ya itu termasuk di antara dosa besar ya, dosa besar. Nah, ini mengerikan ini, terutama namimah, adu domba, adu domba. Lah, nasihat bukan ghibah itu. Kita menjelaskan kesesatan Ade Armando itu bukan ghibah. Makanya Imam Nawawi itu punya syair itu kan. Al-ghibatu al-qadhu laysat fi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa mustaftin wa muhadzirin wa man talabal i'anata fi izalatil munkari. Nah itu. Apa namanya? Celaan itu enggak termasuk ghibah bagi orang yang muhadzirin, yang hendak mentahzir. Mustaftin minta fatwa gitu. Apalagi ketika kita menyebutkan mujahirin fiskon, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, disebutin keburukannya, itu bukan ghibah. Mustaftin minta fatwa, talabal i'anah minta pertolongan. Ya, minta pertolongan dia datang ke polisi, "Pak, saya dirampok." Mana ada polisi bilang kamu ghibah kamu. "Pak, saya harta saya ditipu sama si fulan." Kamu ghibah. Mana ada kayak begitu kan. Kemudian fi izalatil munkari, sama juga yang hendak menghilangkan kemungkaran. Nah, itu. Jadi kalau kita menjelaskan kesesatan Ade Armando terus dibilang ghibah, itu yang bilang ghibah itu jahil murokab. Pertama dia enggak tahu kesesatan Ade Armando konsekuensinya apa. Yang kedua dia enggak tahu apa itu ghibah. Tambah lagi, dia gak tahu kadar diri dia, dia gak tahu. Terus ikut bicara. Nah, itu jahil murokab, plok-plok gitu. Nah, kalau ada yang ngomong kayak begitu. Jahil murokab. Ya. Ya, para ulama kan biasa begitu. Makanya, dan kejahatan Ade Armando itu lebih jahat daripada para perawi. Yang lemah gitu. Imam Muhammad nyebutkan, fulan, fihi syai, fulan, lain. Para ulama kan nyebutin tuh di buku-bukunya. Gimana dia? Hafalannya buruk gitu. Hafalannya buruk. Dia sahih, dia soduk, tapi su'ul hifdzi. Wah, sampai Imam Ahmad bilang, "Imam, kau ghibah." Kata Imam Ahmad, "Wai hak, hada nasihat. Ini nasihat bukan ghibah. Celaka kamu," kata Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad bilang, "Wai hak, celaka kamu." Terus kita bilang Ade Armando sesat, dibilang ghibah, itu super celaka lagi itu. Super celaka lagi. Jadi dia maunya kemungkaran dibiarin aja. Kesesatan Ade Armando dibiarin aja. Maunya dia begitu berarti itu. Kekufuran Ade Armando dibiarin aja. Jangan disebutin. Parah itu. Kalau ada yang ngomong kayak begitu, itu la ilaha illallah. Ya, ahmak gitu. Itu di atas bodoh lagi itu. Udah ahmak. Bahaya itu. Itu dia pengen melestarikan kesesatan Ade Armando berarti. Abu Janda, oh jangan gibah. Adik Abu Janda. Lah, ya Allah. Abu Janda itu udah murtad. Ade Armando itu udah murtad. Gak ada ihtiramnya lagi pada dia. Ya. Enggak pernah ngaji akidah dua orang. Terus dia juga ya, ini ijma ulama ya. Ijma ulama. Karena Ade Armando itu Abu Janda pencela Islam. Mereka kan Syekh Suhaimi itu ditanya, apa cukup orang yang enggak ngapirin pencela Islam kayak Abu Janda itu? Saya enggak disebutin nama Abu Janda, pencela Islam. Disebut murji yang enggak ngapirin, kata Syekh Suhaimi, enggak cukup sebagai murji, dia kafir. Syekh Suhaimi mengutip pendapat dari Ishaq Ibn Rahuyah. Saya terjemahin itu ada di Sangka Syubhat. Saya terjemahin. Nah, Syekh bin Bas membawakan di Subulus Salam, ijma' dari ulama Malikiyah dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya kafirnya pencela Islam, wa man syakka fi kufrihim. Dan siapa yang ragu terhadap kekafiran mereka. Jadi, ngafirin Ade Armando, Abu Janda itu bukan gaya-gayaan, itu konsekuensi iman. Kalau kita gak ngafirin, kita kafir. Bukan lagi murji, tapi jahmi. Ya. Bahaya itu. Ya. Ada orang yang ceritanya, oh ntar jadi takfiri kalau mengkafirkan. Jadi kafir, makanya ada kaidah malam yukafir al musyrikin au syakka fi kufrihim au shahha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka atau malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Nah, itu bahaya. Makanya Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri di kitab beliau Haqiqatul Iman menjelaskan dalam perkara ini yang bahaya itu ada dua kelompok, takfiri, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, yang kedua, jahmi, yang mereka masih menganggap orang yang sebenarnya syariat sudah keluarin dia dari Islam, dianggap Islam. Jadi bahaya dua nih, mengkafirkan orang Islam dan mengislamkan orang kafir, itu bahaya dua-duanya itu. Jadi jangan bilang jangan takfir serampangan. Iya, takfir serampangan manhaj khawarij. Apa itu? Mengkafirkan pelaku besar-besar. Dan jangan jahmi sembarangan. Tuh, mengislamkan orang sembarangan. Ya. Bukan Abu Janda udah jelas Islam. Islam jelas apa? Batilnya, batal Islamnya juga jelas. Dicela Islam. Ya, ini bahaya itu. Apalagi kalau bilang jangan gibah dia. Itu ingin melestarikan kekufuran Abu Janda dan biar tersebar. Kita nagi nahi mungkar, dicegah sama dia. Bahaya sekali itu. Nah, coba cek tuh, jangan-jangan dia bazar lagi. Nah, mesti dicek itu. Ya. Jangan-jangan dia bazar lagi. Orang pesawat. Hah? Orang pesawat. Nah, itu jahmi. Jangan yang ngomporin itu, PKM juga. Jahmi itu. Bilang sama dia itu. Nah, ini lagi melestarikan kekufuran Abu Janda. Ini fatwa ulama, ijma ulama. Yang enggak ngafirin pencela Islam, dia bukan murji. Bukan murji'ah, kafir. Ya. Kalau dia kaget baru tahu, sekamana aja ente selama ini ngaji. Yang kayak begini aja enggak tahu ijma ulama. Itu berdasarkan Ustaz sampaikan di pengajian masjid Al-Qasah. Al-Qasah. Itu orangnya saya tahu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Makanya tadi wa qawluhu alqalatu bainan nas. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alqalah banyak membicarakan keburukan dan menghasut orang-orang, qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, ai kastratul qawli wa iqaul khusumati bainan nas. Itu banyak bicara dan iqa'ul khusumah, menimbulkan pertengkaran di antara manusia. Ini yang namanya namimah, tukang adu domba. Ya, wa minhul hadis, di antara hadis fafasyat alqalatu bainan nas. Maka dengan sebab namimah adu domba tadi tersebarlah ya alqalah, banyak bicara keburukan di antara di tengah-tengah manusia. Nah, qala al-musannif, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walahu ma'an Ibnu Umar, masih dari riwayat Bukhari Muslim ya, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani lasihra. Ya, sesungguhnya di antara bayan ya, di antara bayan, di antara balaghah dan fasahah, kefasihan itu ada sihirnya, ada pengaruh yang sangat besar seperti pengaruh sihir. Ya. Nah, di sini kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, al-bayanu al-balaghatu wal fasahatu. Balaghah dan fasahah. Ya, balaghah perkataan yang mendalam, kefasihan yang mengena. Qala Sa'sa'ah Ibnu Suhan, ini namanya Sa'sa'ah Ibnu Suhan al-Abadi. Ya. Seorang tabi'in, bahkan kabir, ada yang mengatakan dia mukhadram. Ya. Dia fasih, siqah. Taib, rahimallahu ta'ala. Kata Ibnu Sa'sa'ah Ibnu Suhan, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar dengan sabdanya ini, fa innar rajula yakunu alaihi al-haqqu wa huwa alhanu bil hujaj min sahibil haq. Ya. Ada orang yang dia yakunu alaihi al-haq. Yang dia sebenarnya yakunu alaihi al-haq. Ya, dia harus menunaikan hak orang lain. Dia harus menunaikan hak orang lain. Sebenarnya dia kalah. Wa huwa alhanu. Ya. Min sahibil haq. Fayasharu al-qawma bibayanihi fayadhabu bil haq. Ya. Oh ini. Ya, kemudian dia alhanu bil hujaj min sahibil haq. Kemudian dia lebih mahir dalam menyampaikan hujah daripada orang yang memiliki hak atas dia. Ya. Ya. Akhirnya fayasharu al-qaum bibayani. Dia menyihir suatu kaum dengan penjelasannya. Ini kayak pengacara nih, ya. Sebenarnya kliennya itu batil, dia tahu kliennya batil, harusnya kliennya itu bayar. Ya. Cuman karena dia pinter, akhirnya ya yasarul qaum fa yadhabu bil haq. Sehingga dia dapat mengambil hak orang lain. Ya. Paham enggak sini? Nah, ini sihir. Ya, iya dan tidak. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan ta'awwalathu ta'ifatun 'ala dam. Ada sekelompok ulama yang mentafsirkan ini adalah celaan. Kenapa? Di anna sihra mazmum. Karena yang namanya sihir itu tercela. Wa dhahaba aktsaru ahli al-'ilm, dan kebanyakan para ulama berpendapat, wa jama'atun min ahli al-adab, dan sekelompok jamaah dari kalangan ahli sastra bahasa Arab berpendapat ila annahu alal madah. Ya, sebenarnya hadis ini bayan kefasihan bicara termasuk sihir itu sebenarnya pujian. Lian Allah taala madahal bayan. Karena Allah memuji bayan. Memuji apa namanya? Bayan penjelasan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz li rajulin sa'alahu ibn an hajatin. Umar bin Abdul Aziz telah berkata pada seorang yang meminta sesuatu hajat kepadanya. Fahsanal mas'alata. Kemudian orang tersebut ya telah bagus dalam membuat pertanyaan. Fa'ajabahu, dan membuat dia kagum. Ya, qauluhu, ucapan tadi membuat Umar bin Abdul Aziz kagum. Qala wallahi as-sihru al-halal. Wallah hada wallahi as-sihru al-halal. Demi Allah, ini sihir yang halal ini. Nah. Jadi, kapan dikatakan tercela? Kalau untuk tujuan batil. Kapan dikatakan terpuji? Kalau untuk tujuan hak. Dakwah kita disusun dengan retorika kalimat yang bagus untuk hak. Maka berarti ini halal. Ya, tapi kalau untuk memperdaya orang lain, nah ini sihir yang haram. Wal awwalu asahhu. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, namun yang pertama yang celaan itu lebih tepat. Wal muradu bihi al bayan allati fihi tamwihun ala sami'i wa talbisun. Ya, dan yang dimaksud dengan bayan ini adalah menipu dan mentalbis, mengelabui ala sami' bagi pendengar, kama qala ba'duhum syi'ran sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka dalam syair. Ya. Baik. Fi zukhrafil qawli tazyinun lil batili. Dalam hiasan ucapan terdapat ya, Dalam perhiasan ucapan terdapat tazyin yang membaguskan kebatilan, wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'birin. Padahal hak terkadang diiringi oleh ya ungkapan yang buruk. Ya. Dalam keelokan perkataan ada hiasan untuk kebatilan dan kebenaran terkadang dihilangkan. Kenapa? Karena diiringi oleh buruknya ungkapan. Ini juga penting juga ya. Kita dakwah di atas al-haq. Harus disampaikan dengan takbir yang tepat supaya tidak dianggap dakwah kita batil. Karena banyak dakwah batil diterima oleh orang. Kenapa? Karena dikemas dengan tampilan yang tepat. Taib. Ya, ini ma'khudun min qawli syair, ini diambil dari ucapan penyair. Taqulu hadza muzajjajun nahli tamdahuhu wa in nasha qulta dza qai'u zanabiri. Ya, madhan wa dhamman wa ma jawazta wasfaha wasfahuma wal haqqu ya'tarihi su ta'biri. Ya. Taqulu, Anda berkata, hada mujajun nahli, ini adalah madu lebah. Tamdahuhu, Anda memujinya. Wa in nasha, wa in tasha, namun kalau Anda tasha, kalau Anda kehendaki, ya, Anda bisa katakan za itu hada. Koi uzzanabiri, ini adalah, kan ini kan disebut madu lebah. Tapi kalau Anda bilang bisa juga, Anda enggak bohong. Ini adalah muntahan tawon. Kan yang namanya madu muntahan lebah. Ya enggak? Kita bilang ini adalah madu lebah. Bagus enggak? Bagus. Tapi kalau Anda bilang ini muntahan tawon. Kan lebih enggak enak. Ya enggak? Ini kopi luwak. Nah, ini ee luwak gitu. Nah, ya enggak? Sama-sama enggak? Benar enggak? Eek luwak itu halal. Hewannya kenapa? Karena hewannya suci. Memakan makanan yang suci, makan kopi. Nah, ketika keluar jadi eek terus dibersihin jadi suci lagi. Dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Misalnya nih antum nih nelen uang logam 1000 perak. Ketelen. Asalnya apa tuh 1000 perak? Suci apa najis? Suci. Ketika keluar dari berbarengan dengan kotoran antum, dia najis. Ya enggak? Tapi ketika dibersihin, dia jadi suci lagi. Sedangkan antum yang lainnya mau disuciin kayak apa kayak? Dia udah najis gitu. Paham enggak sini? Ya, itu dalam adab Syafi'i begitu. Kan si luwak makan kopi. Kopi halal apa najis? Tohir ya, tohir dia. Kemudian dimakan sama hewan yang suci. Nah, kemudian keluar e-nya, dibersihin. Nah, dibersihin. Bukannya baru keluar langsung digeprek begitu. Berarti bentuknya mungkin berubah ya. Iya. Heeh. Bentuknya jadi. Tapi kalau sama yang makan anjing. Yang makan apa? Yang makan tuak itu anjing. Anjing. Yang makan kopinya. Yang makan kopinya? Ya enggak lah, anjing hewan najis. Anjing hewan najis. Ya. Kuare mungkin hancur. Kuare udah enggak cocok. Nggak cocok, nggak bisa, nggak bakal keluar anjing makan kopi keluar jadi luwak kopi, nggak ada. Kopi anjing. Dok kopi. Nggak ada. Kopi anjing. Kopi luwak aslinya emang anjing banget ya? Iya. Nama doang ya? Hah? Ada. Ya, arah luwak. Jadi yang giling itu luwak. Yang pas kopasnya. Iya. Kalau anjing kita nggak ngerti nge-nya. Baik, lanjut lagi. Nah ini kan madu, terus antum bilang ini muntahan tawon. Madahan wa zamman. Ya. Dalam rangka mencela. Ya. Wa ma jawazta wasfahuma. Ya. Anda telah melampaui mensifati keduanya. Wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'birin, dan hak kebenaran terkadang dihilangkan. Kenapa? Karena diiringi oleh ungkapan yang buruk. Kan madu lebih enak nih, madu lebah. Daripada itu bilang ini muntahan tawon gitu. Ini koi ini muntahnya tawon ya. Ini koi uzanabir. Ya udah, enggak enak kan dibilangnya. Pak, mau beli madu saya sekilo? Berapa? Ya, ini muntahan tahun saya. Enggak enak. Nah. Paham enggak sini? Ya. Wa qauluhu inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara susunan kata yang penuh kefasihan terdapat sihir, hadza min at-tasybih al-baligh. Ini termasuk penyerupaan yang sangat tepat li kauni dzalika ya'malu amal sihir. Karena memang dia ya, bereaksinya itu seperti amalan sihir. Fa yaj'alul haqqo fi qalbil batili. Maka dia menjadikan ya, kebenaran menjadi kebatilan. Ya, sehingga menjadikan kebenaran menjadi kebatilan. Dibalik jadi batil. Wal batil fi qalbil haqq. Dan kebatilan menjadi kebenaran. Ya, fayastamilu bihi ulubal juhali. Ya, maka akhirnya di sini ohat kalbu orang-orang yang bodoh akan tertarik kepada kebatilan yang dikemas dalam kebenaran tadi. Ya, wal hatta yuqbala al batilu. Akhirnya kebatilan diterima. Wayungkara al haqqu. Kebenaran ditolak. Nasallahu as-sabat. Kita mohon pada Allah kekokohan wal istiqomata alal huda. Maka sering-sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya, wa amal bayan alladhi yuwaddihul haqq. Adapun bayan yang di sini justru untuk semakin menjelaskan kebenaran, wa yuqarriruh, dan semakin mentakrir menetapkan kebenaran, wa yubtilul batila, menjelaskan kebatilan, wa yubayyinuh, dan menjelaskannya, fahada huwal mamduh. Ini terpuji. Wa hakadha halur rusuli wa atba'ihim, demikian pula keadaan para rasul dan pengikut mereka, ya, mereka menjelaskan kebenaran dengan penjelasan yang paling sempurna. Wa li hadha alat maratibuhum fil fadaili wa azumat hasanatuhum. Ya. Oleh karena itu tinggilah derajat mereka dan agunglah ya kebaikan-kebaikan mereka. Wabil jumlah maka kesimpulannya fa'al bayan la yuhmadu illa idza lam yakhruj ila haddil ishabi wal itnab. Ya. Bayan tidaklah terpuji kecuali jika dia itu keluar dari yang namanya bayan itu tidaklah terpuji kecuali jika dia tidak berlebihan maupun menutupi kebenaran dan wataqtiyatil haq, tidak menutupi kebenaran, watahsinil batil, dan malah memperbagus kebatilan. Fa idza kharaja ila hadza, namun kalau bayan itu keluar untuk tujuan tadi, fa huwa madmumun, itu tercela, bahkan seperti sihir. Ya, ala wa ala hadza, maka berdasarkan ini tadulu al haditsu ka hadisi al bab. Ya, hadis-hadis ini menunjukkan seperti hadis bab wa hadis, dan juga sebuah hadis innallaha yubghidul baligha minar rijal. Allah membenci orang-orang yang balig, yang dia fasih dalam menyampaikan, alladzi yatakhallalu bi lisanih, yang dia memutarbalikkan lisannya, kama tatakhallalu al baqaratu bi lisaniha, sebagaimana sapi, kan sapi itu sering tuh lidahnya gitu, sering memutarbalikkan lisannya. Nah, dibenci ini oleh Allah. Baik, bab berikutnya bab 25. Babu majaa fil quhan. Sedikit sini ya. Wa nahwihim. Naam, faddal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babu majaa fil quhani wa nahwihim. Syarhun. Al-kahinu walladhi ya'khudhu an mustarikin mustariki sam'i. Sam'i. Wa kanu qabla mab'athi katsiran. Wa amma ba'du al-mab'asi amma ba'da al-mab'as wa amma ba'da al-mab'asi fa innahum qalilun li anna Allah ta'ala kharasa as-sama'a bis-suhubi wa aktsaru ma yaqa'u fi hadhihi al-ummati ma yukhbiru bihi al-jinnu wal mawalihim min al-insi anil asyai al-ghaibati mima yaqa'u fil ardi minal akhbari wa yadunnuhu al-jahilu kasfan wa karamatan wa qad iktara bidhalika kathirun minal nasi yadunnuna dzalika al-mukhbira lahum anil jinni waliyan lillahi wa huwa minal awliyai as-syaitani kama qala ta'ala wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa ballagna ajalana alladhi jani tasdid tu wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Naam. Ya, ma jaa fil quhan, keterangan tentang perdukunan dan semisalnya. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, al-quhan jamak dari kahin. Quhan. Al-kahin dukun di sini kok. Huwallazi ya'khudhu an mustariqis sam'i. Dialah yang ngambil dari para pencuri berita, para jin-jin yang di langit dulu. Wa kanu qablal ba'si katsiran, itu banyaknya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Fir'aun bisa tahu bahwa Bani Israel akan menghadirkan bayi yang kelak akan menghancurkan kerajaan dia. Tahu dari mana? Dari para dukunnya. Dukunnya dari mana? Dari setan. Setannya tahu dari mana? Nguping berita di langit. Itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutusnya Nabi, maka mereka kena meteor. Ya, kalau mereka berani nguping, kena meteor malaikat. Nah, sebelum diutusnya Nabi, mereka dapat nyaman tuh setan-setan itu. Langsung ngabarin ke Fir'aun. Tapi kan cuma dapat beritanya global. Bayi Bani Israel yang anak siapa gitu kan, gak ada. Pokoknya dari Bani Israel. Maka dibunuh semua oleh Fir'aun, bayi-bayi yang lahir tahun itu, tahun depan. Nah, bayi-bayi laki-laki. Tahu dari mana? Dari dukun. Wa ma ba'dal ba'as, ataupun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum qalilun, ini sedikit. Lian Allah taala harasa sama abis syuhub, karena Allah menjaga langit dengan adanya meteor, ya. Ya. Wa aktsaru ma yaqul fi hadhil ummah ma yukhbiru bihi al-jinnu mawalihim minal insi anil asya' al-ghaibah mimma yaqau fil ardi minal akhbar. Ya, kebanyakan yang terjadi di pada umat ini, apa yang dikabarkan oleh jin kepada mawalinya, antek-anteknya berupa manusia dari kalangan dukun tentang berita gaib yang terjadi di bumi. Maka ada ramalan dulu kan. Ya. Baik. Fa yadhunnu al-jahilu kashfan wa karamatan, sehingga orang yang jahil mengira bahwa dukun-dukun ini ketika dia tahu suatu hal yang gaib itu adalah kashaf. Disingkapnya suatu yang gaib dan karamah. Bukan karomah itu. Perdukunan. Wa qad iktarra bidzalika katsirun minnas. Banyak orang tertipu terkait hal ini. Yadhunnuna dzalika al-mukhbira lahum anil jin. Ya. Ya, bahwa apa namanya? Mereka menganggap yang menyampaikan kabar dari jin itu waliyan lillah. Wali Allah, wa huwa min auliya'is syaitan. Padahal dia adalah wali setan. Wa yama yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins. Tuh lihat, perhatikan. Pada hari ketika kami mereka apa yahsyuruhum, pada waktu Allah menghimpun mereka semua, menggabung, mengumpulkan mereka semua pada hari kiamat. Ya, Allah berfirman, wahai jin, kalian telah menyesatkan banyak orang. Nah, wa qala awliya'uhum minal ins. Maka wali-wali mereka dari kalangan manusia mengatakan, berarti wali setan. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya, kata manusia, wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan untuk kami. Kata Allah, qala an-naru maswakum. Neraka adalah tempat tinggal kalian, khalidina fiha selama-lamanya, illa ma syaa Allah, wa inna rabbaka hakimun alim. Kecuali yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki bukan kekal di neraka selama-lamanya, yaitu kalangan pelaku dosa besar yang masuk neraka. Nah, terus lanjut. Fadal Pak Ahmad di sini. Qala musannifu. Qala musannifu rahimahullahu taala rawa muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Syarhun qawluhu an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hiya khafsatu zakarahu Abu Mas'udin ad-Dimashqi li annahu zakara hadzal haditha fil atrafi fi musnadiha. Qawluhu man ata arrafan sayati bayanul arrafi annal arrafi insyaallah taala wa zahirul hadisi annal wa'ida annal wa'ida murattabun ala maji'ihi wa su'alihi sawa'un saddaqahu aw syaqqa fi khabarihi fa inna fi ba'dhi riwayati as-sahihi man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina laylatan salatun arba'ina laylatan qawluhu lam tuqbal lahu salatun idza kanat hadhihi halus sa'ili fa kaifa bil mas'uli. Masyaallah. Qala an-Nawawi wa ghairuhu ma'nahu annahu la sawaba lahu fiha wa in kanat muja'azatun mujzi'atan bisukutil fardhi anhu wala budda min hadzal ta'wili fi hadzal haditsi fa innal ulama'a muttafiquna ala annahu la yalzamu man atal arrafa i'adatu salatu i'adatu salati arba'ina lailatan intaha mulakhasan. Nah. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an ba'di azwajin nabi dari sebagian istri nabi ani nabi sallallahu alaihi wasallam ya man ata'arrafan. Dia yang mengatakan arraf itu yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimat. Pokoknya dia mengklaimlah tahu perkara yang apa namanya? Perkara-perkara yang akan datang dengan itulah para peramal kalau bahasa kita sekarang. Ya. Dan ini termasuk kata Syekh Shalih Al-Syekh di At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid termasuk baca percaya ramalan zodiak. Itu masuk hadis ini. Ya. Siapa yang datang peramal, dia bertanya tentangnya dan membenarkannya, ya, tidak diterima salatnya 40 hari. Wa qawluhu an ba'di, nanti dijelasin ya, ada riwayat yang tepat lagi. Ya. Yang seperti ini kalau membenarkan kafir. Kalau sekedar bertanya enggak diterima salatnya 40 hari. Ya, dari sebagian istri Nabi maksudnya adalah Hafsah. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ini disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Ya. Apa? Ah, itu nuskhah khati'ah yang nuskhah yang keliru As-Saqafi. Yang benar adalah Ad-Dimashqi. Abu Mas'ud namanya Ibrahim bin Muhammad Ad-Dimashqi Al-Hafid. Ya. Li'annahu dzakara hadzal haditsa fi atrafi musnadiha. Karena beliaulah yang ya menyebutkan hadis ini ya di musnad, di atrafnya, di ya dalam musnad Hafsah. Ya. Kan kalau ada hadis musnad, tahukah hadis musnad Imam Ahmad, Abu Ya'la, ya, Al-Bazzar itu nama-nama hadisnya itu enggak kayak Sahih Bukhari, Kitab Thaharah campur ada hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah. Kalau hadis musnad pertama alfabet. Dari Hamzah dulu, hadis Abu Bakar. Hadis Abu Bakar semua, mau tentang Toharoh kek, mau apa kek. Hadis Hafsah semua. Hadis Abu Hurairah, campur semua. Mau tentang Toharoh, tentang Tauhid, tentang apa. Nah itu kalau hadis musnad begitu. Wa qawluhu man ata arrafan. Saya tibayanul arraf, insyaAllah akan datang nanti keterangan siapa itu arraf. Wadahirul hadis yang nampak dari secara lahiri hadis ini, annal wa'id murattabun ala maji'ihi wa su'alihi. Bahwa ancaman itu ya, itu bisa berdampak bagi orang yang hanya datang dan bertanya pada peramal. Sawa'un saddaqa wa syakka fi khabari. Apakah dia membenarkan atau ragu terhadap kabar dari si dukun peramal tadi? Fa inna fi ba'di riwayat saya, karena dalam sebagian riwayat yang saya disebutkan, man ata'arrafan fasalu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Ya, siapa yang datang ke dukun dan bertanya kepadanya, tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Lam tuqbalahu salatun idza kanat hadhil halu sa'il fa kaifa bil mas'ul? Ya kalau begini keadaannya orang yang bertanya, gimana yang ditanya si dukunnya? Lebih parah lagi. Kata Nawawi dan yang lainnya, maknahu annahu la sawabalahu fihima. Enggak ada pahalanya. Fiha, pada salatnya. Wa in kanat mujzi'atan bi suqutil fardhi anhu. Walaupun salatnya sah dengan digugurkannya kewajiban pada dia. Ya, enggak perlu diulang. Wala budda min hadza ta'wil fi hadzal hadis. Ya. Baik. Hadis ini harus ditakwilkan demikian. Final ulama muttafiqun, para ulama telah bersepakat ala annahu la yalzam man atal arraf i'adatus salati arba'ina lailatan. Bahwa enggak harus orang yang datang ke peramal mengulang salatnya 40 malam. Intaha mulakhasan. Baik, cukup dulu ya. Saya ada keperluan ini. Tandain sampai sini. Nah, bocah selama liburan daurah di rumah gurunya, wali kelasnya. Daurah tahfidz Quran. Jadi tiap hari nganterin dah.